kesan kau tinggalkan membuat hatiku bertanya-tanya, apakah salahku? Sabah sampai Maroke telah ku telusuri, jangankan bertemu bayangmu pun tiada, seakan dirimu telah.